warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين إخوان وأخوات في الله رحمكم الله. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 3 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu Kitab Tauhid, yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan untuk bisa menghatamkan kitab ini selama bulan Ramadan, dan semoga ilmunya benar-benar ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Hari ini insyaallah kita masuk bab yang ketiga, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, bab man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisab. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab yang ketiga, barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Alhamdulillah. Jadi bab ini berisi dalil-dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, bahwa orang yang telah merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, memurnikan tauhid semurni-murninya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemarin kita telah membahas tingkatan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Tingkatan yang pertama adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Langsung masuk ke dalam surga tanpa ada perhitungan apapun dan tanpa ada siksaan apapun. Bab-bab yang sebelumnya menjelaskan tentang tauhid, keutamaan tauhid, maka sekarang ini sangat cocok kalau dibahas memurnikan tauhid. Karena kita tidak mungkin mendapatkan keutamaan tauhid secara sempurna kecuali apabila kita telah mengamalkan tauhid dengan sempurna dan semurni-murninya. Jadi ini merupakan amalan yang sangat agung, bukan sekedar faham tauhid, bukan sekedar mengamalkan tauhid, tapi benar-benar memurnikan tauhid semurni-murninya. Artinya dia meninggalkan semua syirik, baik syirik akbar yang besar atau syirik yang kecil. Bahkan dia juga meninggalkan semua bid'ah, karena perbuatan bid'ah nyimpang dari sunnah itu termasuk bagian daripada kesyirikan. Kemudian juga dia meninggalkan segala macam maksiat yang bisa merusak tauhidnya. Jadi dia bebas dari syirik, dari penyimpangan daripada sunnah, daripada maksiat-maksiat, bahkan lebih dari itu, hal-hal yang boleh pun dia tinggalkan karena dia khawatir akan menyampaikan kepada hal-hal yang terlarang. Kemudian juga ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sebagian ulama menjelaskan apa sih hakikat tauhid itu. Hakikat tauhid, inti daripada tauhid, memurnikan tauhid yang sebenar-benarnya. Sebagian ulama menjelaskan haqiqatu tauhid wa lubabuhu an yaral insana al umura kullaha an yaral insanu al umura kullaha minallahi ta'ala, yaitu kita melihat bahwa semua urusan ini adalah dari Allah. Semua perkara adalah dari Allah. Jadi kita tidak melihat sarana-sarana. Kita tidak melihat sebab-sebab. Yang kita lihat adalah Allah-Nya langsung. Sehingga kita tidak melihat adanya kebaikan dan keburukan, adanya manfaat dan madarat, melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kita dapat yang baik-baik, ini dari Allah. Kita dapat yang buruk-buruk menurut kita, ini juga dari Allah. Jadi kita tidak melihat sebabnya, tidak melihat sarananya, tapi melihat Allah-Nya. Semua dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana orang yang sudah mengamalkan tauhid semurni-murninya, maka buahnya adalah dia benar-benar tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memandang makhluk, yang dia pandang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak mengadu kepada makhluk, tidak mencaci maki makhluk, yang dia lihat adalah Allah. Dia ridha menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan tauhid yang semurni-murninya. Beliau, penulis kitab ini, membawakan ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama-tama adalah wa qaulullah ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Firman Allah ta'ala, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah, dan hanif, lurus. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Surat An-Nahl ayat nomor 120. Ayat ini merupakan pujian yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, pemimpinnya ahli tauhid. Dipuji oleh Allah, dan pujian ini dibaca oleh bermiliar-miliar manusia sepanjang masa. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah, adalah imam yang dijadikan suri tauladan, yang dijadikan panutan, yang mana beliau mengajarkan kebaikan. Terkumpul di dalam diri beliau sifat-sifat yang sempurna, kebaikan-kebaikan, akhlak-akhlak yang mulia, sehingga beliau benar-benar layak menjadi panutan Nabi Ibrahim. Kalau kita baca sejarah beliau, benar-benar mengalami ujian yang luar biasa, dan beliau sukses dalam menghadapi semua ujian itu dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memuji bahwa beliau adalah ummah, imam, pemimpin yang dijadikan panutan dan layak dijadikan panutan. Qanitan lillah, yang khusyuk, yang tunduk, yang patuh, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifa, yang lurus, tidak bengkok ke sana dan kemari, benar-benar mengamalkan tauhid yang murni. Walam yakum minal musyrikin, dan bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat lagi ayat ini. Pertama-tama dikatakan inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Ya. Kalau tadi diartikan sebagai imam yang dijadikan panutan, maka juga bisa bermakna Ibrahim adalah satu umat. Nabi Ibrahim adalah satu umat. Padahal beliau berapa orang? Seorang diri. Orangnya musyrik semuanya. Bapaknya pun musyrik. Beliau seorang diri. Tapi Allah mengatakan Ibrahim adalah ummat. Kenapa? Supaya tidak merasa kesepian. Jadi orang yang berada di atas jalan kebenaran, walaupun sendirian, maka dia dihukumi sebagai ummat. Dia dihukumi sebagai mayoritas. Jangan kesepian. Jangan merasa kesepian. Sehingga ada ungkapan dari para salafus saleh yang mengatakan, al jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Yang dikatakan al jama'ah, mayoritas, itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendirian. Jadi kita berada di atas jalan yang benar, Al-Quran, Sunnah, pemahaman salafus saleh. Kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah jalan terus, walaupun sendirian, walaupun kelompoknya sedikit. Ini adalah umat mayoritas. Sebaliknya kelompok yang banyak tapi batil, menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari ajalannya salafus saleh, enggak ikhlas, enggak ikuti sunnah, maka ini adalah furqah, sempalan. Jadi ini menghibur Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, walaupun kamu sendirian, jangan kesepian. Kamu adalah umat, kamu adalah mayoritas, karena kamu benar. Kemudian qanitan lillah, yang tunduk patuh kepada Allah, bukan tunduk patuh kepada penguasa, bukan kepada raja, bukan kepada orang-orang kaya, tapi tunduk dan patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifa, lurus, tidak bengkok ke sana dan kemari seperti orang-orang yang cenderung untuk menyimpang. Lurus, ya, lurus. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Bahkan beliau berlepas diri dari orang musyrik, berlepas diri hatinya, berlepas diri dengan tangannya, berlepas diri dengan lisannya. Lengkap. Hatinya mengingkari kesyirikan, lisannya mengingkari kesyirikan, bahkan badannya pun mengingkari kesyirikan. Beliau meninggalkan orang-orang musyrik, beliau hijrah, meninggalkan mereka. Bahkan beliau menghancurkan patung dengan tangannya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi beliau oleh Allah dipuji dengan pujian yang luar biasa seperti ini, dimasukkan di dalam Al-Quran, dibaca oleh bermiliar-miliar manusia sepanjang manusia, sepanjang masa. Karena apa? Karena beliau mengamalkan tauhid, karena beliau tidak syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa qawluhu walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Surat Al-Mu'minun ayat nomor 59. Yang mana ayat ini berbicara tentang ahlul jannah, orang-orang yang mereka adalah ahli syurga, as-sabiqun, yang bersegera masuk ke dalam syurga. Mereka mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Di antara sifat mereka adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya ahli syurga itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengesakan Allah. Syirik akbar dia tinggalkan, syirik asghar dia tinggalkan, segala macam dan bentuk syirik dia tinggalkan. Dia benar-benar mengesakan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid semurni-murninya. Selanjutnya setelah itu ada hadis yang cukup panjang. Ya, hadis ini saya baca satu potong saja sambil dijelaskan satu persatu, karena kalau dibaca langsung terlalu panjang. Sepotong-sepotong aja. An Husain bin Abdurrahman rahimahullahu taala annahu qala. Dari Husain bin Abdurrahman, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan. Siapa beliau? Beliau Husain bin Abdurrahman. Beliau adalah termasuk ulama besar dari kalangan ahli hadis. Dan beliau adalah muridnya para tabi'in. Jadi beliau adalah tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Di antara guru beliau adalah Sa'id bin Jubair. Dan beliau wafat pada tahun 136 Hijriah, umurnya 93 tahun. Nah, beliau berkata, "Kuntu 'inda Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala." Aku waktu itu berada di sampingnya Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Sa'id bin Jubair adalah gurunya. Sa'id bin Jubair adalah gurunya. Dan Sa'id bin Jubair termasuk murid besarnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi beliau adalah seorang tabi'in, yang mana beliau dibunuh oleh penguasa yang zalim Hajjaj bin Yusuf pada tahun 95 Hijriah. Ya, namun setelah membunuh Sa'id bin Jubair, Hajjaj hidupnya tidak lama setelah itu. Beliau benar-benar dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, Hajjaj bin Yusuf. Faqala, lalu berkata Sa'id bin Jubair yang berkata ini, ayyukum ra'al kawkabal ladzi qaddal barihah? Siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Ini yang tanya adalah Sa'id bin Jubair. Jadi tadi malam itu ada bintang yang jatuh, ada meteor yang jatuh. Siapa di antara kamu yang tadi malam lihat? Ini menunjukkan bahwasanya para salafus saleh rahimahumullah taala jumain, kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, mereka tidak menganggap sebagai kejadian alam biasa. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, ada maksudnya Allah. Jadi salafus saleh dulu kalau ada bintang jatuh, ada gerhana bulan, gerhana matahari, ada gempa, ya, ada tsunami dan semisalnya, mereka tidak menganggap itu adalah kejadian alam biasa. Tidak seperti kita, kita sering mengatakan kejadian alam biasa. Tidak. Kalau para salafus saleh berkeyakinan ini ada maksudnya ini. Ini adalah ayat-ayat Allah, ada maksudnya ini. Maksudnya apa? Ya, seperti itu. Jadi ini menunjukkan keutamaannya para salafus saleh rahimahumullah taala ajma'in. Faqultu ana, lalu aku menjawab, aku lihat. Yang bilang ini siapa? Siapa? Husain. Jadi Husain mengatakan, aku lihat, tadi malam aku lihat ada bintang jatuh, aku tadi malam lihat. Tsumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludightu. Kemudian aku berkata, ketahuilah sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tetapi terkena sengatan kala jengking. Ini masih ucapannya Husain bin Abdurrahman. Subhanallah. Ini termasuk kehati-hatian salafus saleh. Jadi kan dia tadi bilang, wah aku tadi malam lihat ada bintang jatuh. Tapi aku tadi malam itu bukan sedang sholat loh. Aku tadi malam itu enggak bisa tidur karena disengat kala jengking. Ini kehati-hatian salafus soleh supaya terhindar daripada riya. Karena ketika dia mengatakan aku tadi malam lihat, mungkin orang menyangka, oh berarti tadi malam dia enggak tidur sedang sholat tahajud barangkali dia. Lah mumpung belum ada orang yang muji dia, langsung oleh dia diralat. Aku tadi malam itu lihat bintang jatuh bukan karena aku sedang sholat tahajud, bukan. Tapi memang aku tidak bisa tidur karena disengat oleh kala jengking. Subhanallah. Jadi para salafus saleh itu benar-benar menjaga keikhlasan. Jangan sampai dia tidak berbuat dianggap berbuat. Dia tidak sholat tahajud dianggap sholat tahajud. Ini perbuatan yang luar biasa. Kalau kita kan kebalikannya, kita tidak berbuat kepingin dianggap berbuat. Seperti itu. Jadi kita perlu meniru para salafus saleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua istiqamah mengikuti ajarannya salafus saleh, manhajnya salafus saleh sampai akhir umur kita. Allahumma amin. Ya. Jadi aku tidak sedang berada di dalam salat, tapi aku disengat oleh kala jengking sehingga tidak bisa tidur, sehingga kelihatan kalau ada bintang yang jatuh. Qala fama sana'ta. Ini yang berkata Sa'id bin Jubair. Kata Sa'id bin Jubair, lalu apa yang kamu perbuat? Kamu disengat kala jengking, apa yang kamu lakukan? Ya. Qultu irtaqaitu wa fi riwayah istarqaitu. Ya. Aku meminta untuk diruqyah. Jadi aku minta diruqyah. Ruqyah itu adalah ya, mantra-mantra, jampi-jampi, bacaan ya. Jadi ruqyah itu bacaan. Dan itu boleh selama tidak ada unsur syirik. Dan nanti insyaallah kita ada bab khusus bahas masalah ruqyah. Hanya saja minta di ruqyah hukumnya adalah makruh. Nanti ada pembahasannya, kita bahas saja lengkap masalah ruqyah pada saatnya nanti. Yang jelas di sini Husain mengatakan, aku minta di ruqyah, diobati dengan bacaan-bacaan, dengan mantra-mantra, dengan jampi-jampi. Dan itu boleh selama tidak ada kesyirikan. Qala, lalu Sa'id bin Jubair tanya lagi, fama hamalaka ala dzalik? Apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan itu? Ya. Kamu minta di ruqyah itu punya dalil enggak kamu? Subhanallah. Jadi para salafus saleh dulu itu benar-benar mempraktekkan al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Jadi kamu minta di ruqyah itu apa hujjahmu? Apa argumentasimu? Apa dalilmu? Kamu punya dalil enggak? Kok berani-beraninya kamu minta di ruqyah? Kemudian qultu, aku menjawab, Husain menjawab, haditsun haddatsanahu asy-Sya'bi. Kata Husain, ya, aku punya hujjah, hujjahnya adalah hadits yang dituturkan oleh asy-Sya'bi kepada kami. Jadi kami punya dalil. Dalilnya adalah hadits yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Siapa Asy-Sya'bi? Asy-Sya'bi adalah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Namanya Amir bin Syarahil. Ada juga yang menyebut Amir bin Abdullah bin Syarahil Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Jadi kalau antum dengar kata-kata Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi, berarti beliau adalah ulama tabi'in. Ulama dari kalangan tabi'in, ahli fikih besar dari kalangan tabi'in, dan orang terpercaya dari kalangan tabi'in yang hafalannya sangat kuat, ya. Sehingga beliau ini jarang mencatat. Beliau mengatakan, ma katabtu sauda fi bayda wa la haddathani rajulun bi haditsin illa hafidtuhu. Ya. Aku tidak pernah mencatat hitam di putih, dan tidak pula seorang memberikan kepadaku satu hadis melainkan itu aku hafal. Artinya beliau hafalannya kuat. Orang dengar orang ngomong langsung hafal. Dan beliau meninggal dunia tahun 103 Hijriah. Itu Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum? Sa'id bin Jubair mengejar lagi. Ya. Apa hadis yang dituturkan kepadamu oleh Asy-Sya'bi? Apa hadisnya? Qultu haddatsana an Buraidah bin Al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min 'aynin aw huma. Ya. Dia menuturkan kepada kami, ini yang mengatakan Husain, ya. Dia menuturkan kepada kami hadis yang diriwayatkan dari sahabat Buraidah bin Al-Husayb. Ya. Jadi Asy-Sya'bi membawakan hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Buraidah bin Al-Husayb. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang wafat tahun 62 Hijriah. Annahu qala, beliau berkata, la ruqyata illa min 'aynin aw humah. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Jadi ini hadisnya, ya. Hadis yang dijadikan dalil oleh siapa tadi? Oleh Husain untuk melakukan ruqyah. Ya. Maksudnya di sini bukan berarti ruqyah tidak boleh. Maksudnya di sini ruqyah itu yang paling mujarab adalah ruqyah terhadap orang yang kena ain, kena mata atau kena sengatan. Termasuk sengatan kalajengking. Jadi ruqyah itu boleh, ya. Meruqyah orang itu boleh, bahkan kebaikan selama tidak ada unsur kesyirikan. Dan ruqyah yang paling mujarab itu adalah ruqyah terhadap orang yang kena ain. Kena ain itu kena mata yang jahat. Jadi ada orang itu yang punya mata tajam. Di samping itu jiwanya juga ada penyakit hasud. Sehingga kalau dia melihat sesuatu dan memujinya, yang dipuji itu langsung rusak. Ini ada seperti ini. Dan hadisnya banyak. Al-ainu haq. Lau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqatul ain. Ain itu adalah haq. Kalau ada sesuatu bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain. Karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita harus punya benteng. Bentengnya apa? Bentengnya adalah zikir. Kita banyak baca zikir, zikir pagi, zikir sore. Ya, di antara supaya selamat daripada ain, termasuk baca surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, termasuk ain. Ya. Benteng itu penting. Jadi kita diserang, kalau kita enggak punya benteng yang kuat, masuk serangannya. Tapi kalau kita punya benteng yang kuat, benteng dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita baca zikir sama dengan kita berada di benteng, kita dikejar oleh setan. Kita masuk benteng, setan enggak bisa nangkap kita. Jadi zikir ini penting. Ada kejadian dulu pada zaman sahabat, hadisnya sahih. Ada seorang sahabat namanya Sahal bin Hunayf. Dia ini sangat putih orangnya, bersih putih kulitnya. Suatu ketika dia buka bajunya, dan ada seorang sahabat lain namanya Amir bin Rabi'ah yang langsung muncul, wah luar biasa putihnya, saya belum pernah lihat badan seputih ini. Langsung jatuh sakit, langsung jatuh seketika. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham, ini kena ain ini. Siapa yang kamu curigai? Yang kamu curigai siapa? Dan mereka mengatakan yang kami curigai adalah Amir bin Rabi'ah. Nah ini Amir bin Rabi'ah disuruh mandi. Lalu air bekas mandinya disiramkan kepada Sahal bin Hanif atau Hunayf, langsung sembuh. Dan Rasulullah marah kepada Amir bin Rabi'ah. Kata beliau, "Hala barakta 'alaih." Kalau kamu lihat sesuatu yang menakjubkan kamu, jangan kamu puji saja. Kamu ucapkan barakallahu fiik, barakallahu 'alaik. Ya. Atau juga zikir-zikir yang lainnya, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, La quwata illa billah. Ini supaya kita pandang selamat daripada ain. Seperti juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dua cucunya Al-Hasan wal Husain. Ya, ketika masih kecil didoakan, "U'idzukuma bikalimatillahit tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamah." Dari ain, dari mata, mata yang jahat. Jadi memang ada. Jadi mata yang jahat, ada hasutnya, langsung racunnya itu meresap, menyalur. Tapi kita tidak boleh takut ya. Kita sudah diberi penangkalnya, zikir-zikir, zikir pagi, zikir sore, zikir keluar rumah, zikir masuk rumah, zikir mau tidur, banyak. Jadi kita punya senjata yang banyak, jangan dilupakan. Jadi ruqyah yang paling mujarab itu adalah ketika orang kena ain atau orang kena sengatan kala jengking. Dan juga sahabat Nabi dulu, ada sahabat Nabi pernah meruqyah. Ya, kepala desa yang terkena sengatan kala jengking diruqyah dengan bacaan Al-Fatihah saja langsung sembuh. Dan Rasulullah setuju, bahwa bahkan Rasulullah menyebut Al-Fatihah adalah ruqyah. Fatihah itu adalah mantra-mantra, jampi-jampi yang langsung dari Allah. Qala, kemudian berkata Sa'id bin Jubair, "Qad ahsana man intaha ila ma sami'." Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Jadi maksudnya Sa'id bin Jubair, ya sudah, kalau gitu kamu bagus. Kamu tadi mengamalkan sesuatu dan kamu punya dalil. Dan memang seharusnya itu begitu. Jangan mengamalkan kecuali kamu sudah tahu dalilnya. Jadi perbuatanmu benar, kamu minta diruqyah, kamu punya dalil. Ya. Jadi ini adalah para salafus soleh. Mereka berusaha untuk benar-benar cari ilmu dulu. Sebelum mengatakan sesuatu, sebelum mengamalkan sesuatu. Kemudian juga di sini adabnya dalam soal jawab, tanya jawab. Adab dalam menyampaikan ilmu. Jadi enggak langsung orang difonis, tapi cakap-cakap dulu, dialog dulu, diskusi dulu. Kamu begini, dalilmu apa? Terus seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala menyampaikan dalil yang beliau miliki. Walakin haddatsana Ibnu Abbas 'anil Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Akan tetapi aku punya dalil yang lain. Yaitu dalilku adalah Yang kami dapat hadis itu dari sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas adalah sepupu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namanya adalah Abdullah Ibnu Abbas. Jadi sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh Nabi supaya mendapat ilmu. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia ini pandai dalam agama, ajarkan kepadanya tafsir. Dengan sahabat Ibnu Abbas ini ahli dalam tafsir. Kalau menafsirkan Al-Qur'an luar biasa. Dan beliau juga dikenal sebagai Habrul Ummah, ulama'nya umat ini. Beliau juga dikenal sebagai Turjumanul Qur'an, ahli tafsir Al-Qur'an. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau meninggal dunia di Taif tahun 68 Hijriah. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayya al-umam, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahat, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wal rajulan, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat." Jadi oleh Allah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad gambaran umat-umat nanti hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan ini terjadi pada waktu Isra wal Mi'raj, atau ada juga yang berpendapat yang lainnya. Yang jelas ditampakkan kepada Nabi Muhammad SAW keadaan nanti hari kiamat. Bagaimana keadaannya? Kata Rasulullah SAW, aku melihat seorang Nabi bersamanya beberapa orang. Jadi ada Nabi yang umatnya itu cuman beberapa orang. Rohat. Rohat itu ya kurang daripada 10. Jadi aku melihat Nabi yang umatnya itu kurang daripada 10. Jadi nanti masing-masing Nabi datang dengan umatnya. Nah ini Nabi dakwah kesana kemari, umatnya cuman 9. Ya, kurang dari 10. Kemudian aku melihat lagi ada seorang nabi yang bersamanya 1 atau 2 orang. Ada lagi nabi yang umatnya cuma 1 atau 2 saja. Dia dakwah sekian tahun ke sana kemari, umatnya cuma 1 atau 2 saja. Kemudian aku lihat lagi ada nabi yang tidak punya umat satu pun. Jadi ada lagi nabi dakwah sana kemari, tidak dapat umat. Dakwah puluhan tahun tidak dapat umat satu pun. Jadi datang jadi nanti kiamat. Allahu Akbar. Inilah dalil ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, bahwa kebenaran itu tidak dinilai dengan jumlah yang banyak. Nabi ini datang seorang diri. Berarti pada zamannya nabi ini tidak punya umat, sendirian. Semuanya orang kafir. Apakah nabi itu salah? Tidak. Apakah nabi itu gagal dalam dakwahnya? Gagal atau sukses? Ya, dari hadis ini perlu kita ada pertanyaan yang perlu juga kita jawab. Pertanyaannya, kapan seorang berdakwah itu dikatakan sukses dalam dakwahnya? Apakah ukurannya itu murid yang banyak, pondok yang besar, harta yang berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah? Apakah itu ukurannya sukses? Ya, ada satu kaidah yang sangat penting dalam ilmu dakwah, dan kaidah ini akan memberikan semangat kepada kita. Kaidahnya berbunyi, al-ajru yaqa'u bi mujarradid da'wah wa la yatawaqqaf 'ala al-istijabah. Jadi ganjaran sudah didapatkan dengan berdakwah dan tidak tergantung oleh diterimanya dakwah. Jadi tugas para nabi dan pengikut para nabi adalah berdakwah, menyampaikan. Sudah usaha maksimal dengan cara terbaik, sarana terbaik, semuanya telah ditempuh, maka dia dianggap sebagai orang yang sukses. Walaupun saat ini tidak ada yang mau ikut. Jadi Allah tidak meminta kepada kita hasil. Yang Allah minta adalah usaha kita, upaya kita, kerja keras kita, kesabaran kita, kesungguhan kita, keistiqomahan kita tidak diminta oleh Allah. Jadi Allah tidak minta hasil. Karena memang Allah tidak butuh hasil. Kalau yang diminta oleh Allah hasil, Allah detik ini menjadikan orang sak dunia Islam semua bisa apa enggak? Walau syaa'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak detik ini sak dunia ahli sunnah semuanya ngikuti sunnah semuanya bisa. Tapi memang inilah kehendak Allah. Allah menyuruh kita berusaha, bersabar, bersungguh-sungguh, istiqomah. Jadi yang diminta oleh Allah itu kita, kita. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah untuk istiqomah. Ayat yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ubannya yang ada di surat Hud. Jadi dakwah itu tidak dinilai dari pengikutnya. Yang penting adalah usaha kita, usaha maksimal, semua sarana telah ditempuh, ya sudah berhasil. Kemudian berikutnya lagi idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak. Fadonantu annahum ummati. Aku pun mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Tetapi dikatakan kepadaku ini adalah Musa bersama kaumnya. Jadi ditampakkan kepada beliau orang yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka ini adalah umat beliau, ternyata dikatakan ini adalah Musa beserta umatnya. Jadi berarti Nabi Musa itu umatnya banyak. Musa bin Imran yang dikenal dengan Kalimullah. Umat beliau adalah dari kalangan Bani Israel. Fa nadartu fa idza sawadun azim. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi satu kumpulan orang yang berjumlah banyak pula. Faqila li hadhihi ummatuk. Ya. Maka dikatakan kepadaku ini adalah umatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adab, dan bersama mereka ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa 'adab. Kemudian ada lagi yang dilihat oleh beliau jumlahnya lebih banyak lagi. Lalu dikatakan ini adalah umatmu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti umat yang paling banyak nanti hari kiamat adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan kepada beliau dari kalangan umatmu itu ada 70,000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Allahumma ij'alna minhum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan mereka. 70,000. Jadi dari bermiliar-miliar umatnya Nabi Muhammad SAW ini, hanya 70,000 masuk surga langsung. Tanpa tanpa ada perhitungan, tanpa ada azab, langsung ya masuk. Ini menunjukkan umatnya Nabi Muhammad jumlahnya banyak dan kualitasnya kualitas yang sangat bagus, kuantitas dan kualitas. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, wajah mereka itu berbinar-binar seperti bulan purnama. Kemudian disebutkan pula di dalam riwayat yang lainnya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta tambahan. Wahai Allah, jangan 70,000, saya minta tambahan lagi. Tapi itu riwayat yang lainnya ya. Ini adalah riwayat yang Bukhari Muslim. 70,000 ini Bukhari Muslim riwayat paling kuat. Riwayat yang tambahan itu adalah riwayat Imam Ahmad Al-Baihaqi dan yang lainnya. Fastazattu Rabbi fazadani ma'a kulli alfin 70,000. Aku minta tambahan kepada Allah Tuhanku, lalu ditambah tiap-tiap 1,000 ditambah 70,000. Ya, tiap-tiap 1,000 ditambah 70,000. Ya. Berarti 70,000 ya dikali 70. Iya kan? 70,000 dikali 70. Berapa jumlahnya? Berapa? Berapa? 4 juta 900, ya hampir 5 juta, hampir 5 juta. Masya Allah. Ini menunjukkan sifat rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam riwayat yang lainnya tambahannya lebih lagi, ma'a kulli wahidin minhum 70 alfan. Bersama setiap orang dari mereka ditambah 70 ribu. Berarti 70 ribu dikali 70 ribu. Allahu Akbar. Berapa berarti? Hampir 5 miliar. Allahu Akbar. Ini adalah sifat rahmat, sifat apa namanya, ra'ufur rahimnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ya, mudah-mudahan saja benar-benar terbukti jumlahnya sekitar 5 miliar sehingga kita bisa masuk daripada golongan mereka itu. Allahumma amin. Tsumma nahada fa dakhala manzilahu fa qada an-nasu fi ulaik. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong seperti itu, berbicara seperti itu, beliau bangkit, beliau masuk rumahnya, kemudian para sahabat berbincang-bincang, berdialog, berdiskusi tentang siapakah mereka itu. Jadi telah Rasulullah bersabda gitu, bangkit masuk rumah. Sahabat diskusi, siapa mereka itu ya? Siapa kira-kira mereka itu ya? Di sini bukti bahwasanya diskusi itu adalah boleh. Yang penting dengan dasar ilmu, tidak debat kusir. Faqala ba'dhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian sahabat berpendapat, oh, mereka itu jangan-jangan adalah para sahabatnya Nabi. Mereka adalah para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'a. Sebagian sahabat lagi berpendapat, oh, mungkin mereka itu adalah orang yang lahir sudah langsung Islam, enggak pernah berbuat syirik. Wa dzakaru asya, dan masih ada pendapat-pendapat yang lainnya. Jadi mereka diskusi, siapa mereka ya? Siapa mereka ya? Fa kharaja 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhbaruhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka lagi dan mereka cerita, "Ya Rasulullah, kami tadi diskusi tentang siapa mereka 70 ribu itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab." Ya, mereka sebutkan hasil diskusinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa mereka itu. Faqala, beliau bersabda, "Humul ladzina la yastarqun." Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ini syarat yang pertama, tidak minta diruqyah. Ruqyah itu adalah mantra-mantra ya, jampi-jampi. Itu boleh selama tidak ada unsur syirik dan ada syarat-syaratnya nanti. Tapi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak minta diruqyah. Sehingga para ulama menyebut hukumnya adalah makruh. Karena orang yang minta diruqyah, mau tidak mau, ada ketergantungan dengan si peruqyah. Ada ketergantungan hati, tawakalnya kurang. Jadi dia benar-benar pasrah kepada Allah dan dia benar-benar merasakan lezat dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini, dinikmati ujian dari Allah. Namun bukan berarti tidak berobat loh ya. Antara ruqyah dengan berobat lain loh pembahasannya. Yang kita bahas ini ruqyah. Kalau berobat secara medis atau berobat-berobat minum obat dan misalnya jamu, itu dianjurkan, diperintahkan. Tadawu ibadallah fa innallaha lam yunzil da'an illa wa anzala shifaan. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena tiadalah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Jadi kalau berobat ke dokter, minum obat-obatan dari dokter atau juga minum habbatus sauda atau apa madu, propolis dan misalnya, ya itu enggak apa-apa, boleh. Enggak masuk di sini. Pembahasan kita bukan itu, pembahasannya adalah ruqyah, pengobatan dengan bacaan ya. Jadi mereka tidak minta diruqyah, walaupun boleh, tapi hukumnya adalah makruh karena tawakalnya kurang. Adapun kalau kita tidak minta diruqyah langsung, tidak minta, nah tidak apa-apa. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga pernah diruqyah oleh malaikat Jibril tanpa beliau minta. Dan orang yang meruqyah adalah orang yang berbuat baik, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah para sahabat berbuat baik. Jadi ini masalahnya tidak minta diruqyah. Jelaskan maksudnya ya. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian yang kedua, wala yaktawun, ya, dan tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan. Jadi mereka tidak minta dikai. Jadi ada pengobatan namanya pengobatan kai. Jadi besi dipanaskan, ya, telah panas merah, dinyoskan ke bagian belakang tubuhnya. Itu juga pengobatan yang mujarab. Ini biasa dilakukan oleh orang Arab. Namun dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini melukai. Jadi hukumnya adalah makruh. Jadi di kalangan orang Arab sudah biasa gini. Kami dulu punya teman sama-sama ngaji di Syekh Utsaimin. Beliau adalah mantan tentara, orang Badui. Beliau pernah saya tanya, sudah berapa kali dikai? Apa jawabannya? Jawabannya, sudah tidak ada tempat lagi. Artinya, saking seringnya dikai. Jadi tidak enak badan sedikit, besi dipanaskan, nyos. Tidak enak badan sedikit, besi dipanaskan, nyos. Seperti itu. Bahkan itu merupakan akhirud dawa. Obat terakhir adalah kai. Dan secara medis pun terbukti. Istilahnya itu dikejutkan. Jadi urat-urat yang mati dikejutkan sehingga menjadi hidup lagi. Tapi ini dilarang karena melukai dan para ulama menyebutkan hukumnya adalah makruh. Kemudian walaya tatayyurun, dan mereka tidak melakukan tatayur. Nanti kita ada bab khusus bahas masalah tatayur. Tatayur itu merasa sial, pesimis. Ada burung hantu, wah jangan-jangan ada orang mati ini. Ya. Itu tatayur. Misalnya dia punya hajat yang baik. Punya hajat yang baik, ya. Dia punya niat, saya mau ke Surabaya, nyambung silaturahim, ada family saya di sana. Ini kan baik kan? Setelah ngomong, tiba-tiba ada gelas pecah. Wah, jangan-jangan tidak boleh ke Surabaya saya. Nah, ini tatoyur ini. Ini dilarang dalam Islam. Dan ini adalah cacat dalam tauhid, kalau kita tidak jadi berangkat gara-gara itu. Nanti ada babnya khusus tentang tatoyur, pembahasan lengkap. Ya, karena kita sering begitu itu. Wah, jangan-jangan kita tidak boleh berangkat ini. Jangan-jangan, itu tak tauhidnya rusak. Jadi kita tetap berangkat sambil baca doanya. Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khayra illa khayruk, wa la ilaha ghayruk. Berangkat. Tauhid murni. Hatinya utuh, tidak pecah-pecah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka pun bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi ini sifatnya orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang pertama apa? Tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak minta dikai. Yang ketiga, tidak tatoyur. Yang keempat, benar-benar tawakal kepada Allah. Pasrah total kepada Allah. Usaha maksimal, tapi hati pasrah total. Apa katanya Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian setelah itu, faqama Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat namanya Ukasyah bin Mihsan berdiri. Faqala, berkata, ya Rasulullah, ud'allah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan supaya Allah menjadikan aku termasuk daripada golongan mereka, 70 ribu masuk syurga tanpa hisab dan tanpa adab. Sahabat Ukasyah bin Mihsan, beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk as-sabiqun al-awwalun, dan beliau ikut perang Badar dan beliau gugur sebagai syahid ketika memerangi orang-orang yang murtad bersama Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun 12 Hijriah. Jadi sahabat Ukasyah bilang, ya Rasulullah, doakan supaya saya termasuk 70 ribu masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Qala anta minhum. Rasulullah selesai bersabda, kamu termasuk mereka. Ini adalah keutamaan yang luar biasa sahabat Ukasyah. Berarti beliau masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan ternyata benar, beliau gugur sebagai syahid. Dan ini juga dalil bahwa kita boleh minta didoakan oleh orang soleh. Minta doakan orang soleh yang hidup, dan kita bisa minta doa kepadanya. Kemudian tsumma qama rajulun akhar. Kemudian berdiri lagi seorang sahabat yang lain, enggak disebutkan namanya. Ya. Faqala, sahabat itu mengatakan, jadi enggak disebut namanya karena enggak perlu. Dan ini juga untuk menghindari apa namanya? Su'udzon kepada sahabat itu. Dia berkata, "Ud'ullah an yaj'alani minhum ya Rasulullah, doakan juga saya supaya saya termasuk daripada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Doakan ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, "Sabaqaka biha Ukasyah." Kamu telah kedahuluan oleh Ukasyah. Ini jawabannya Nabi, ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberitahu Allah bahwa orang ini enggak termasuk. Tapi Rasulullah enggak mau bilang kamu enggak termasuk. Bahkan kasar kan? Pakai kata-kata yang halus, kamu telah kedahuluan oleh Ukasyah. Omongannya halus, adab, akhlak, sehingga orang enggak tersinggung. Kemungkinan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup pintu. Nanti kalau orang yang bilang, iya kamu masuk, ini bersih juga. Saya biar Rasulullah, iya kamu juga, ini, iya kamu juga, nanti 70 ribu habis di sana. Maka ditutup pintunya oleh Rasulullah, sudah cukup, sudah. Cari aja, beramal masing-masing, yang benar telah disebutkan tadi syarat-syaratnya, silahkan beramal, dan mudah-mudahan digolongkan termasuk, yang nanti masuk surga tanpa hisab, dan tanpa azab. Wallahu a'lam bissawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab ini. Intinya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, bahwa kalau kita benar-benar memurnikan tauhid, maka kita akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi memurnikan tauhid bukan hanya belajar saja, kita pelajari, kita fahami, kita ucapkan, kita yakini, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hati kita benar-benar bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita keluarkan dari hati kita yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. InsyaAllah besok kita lanjutkan bab yang keempat, yaitu takut daripada syirik. Wallahu a'lam. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, Ustaz, saat saya masih jahil, saya pernah mengkodok puasa. Oh, ini puasa ini ya. Pembahasan kita tauhid, bukan puasa. Apa betul termasuk syirik berzikir dengan menggunakan alat bantu, misalnya tasbih, dengan maksud mempermudah menghitung saja, syukron? Yang bilang syirik itu siapa? Yang bilang syirik, kata orang Jakarta itu syirik. Bukan syirik ya, syirik dengan syirik lain. Jadi yang, masa orang pakai tasbih syirik? Ya, jangan teman-teman ya. Masih belajar tauhid, merokok apa di syirik-syirik, nomor. Jadi kita harus bicara dengan dasar ilmu, jangan ngawur. Jadi pakai tasbih itu bukan syirik. Orang zikir pakai tasbih itu, para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian mengatakan bid'ah, tidak boleh. Ada sebagian berpendapat, kibar ulama ya berpendapat, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, pakai tasbih itu boleh. Yang penting niatnya tidak ada unsur riya. Jangan pamer ya, tasbihan jalan-jalan, diputar-putar tasbihnya. Ya. Atau kalau sekarang pakai cetekan, cetek, cetek, cetek. Tapi niatnya pamer kalau dik, tidak boleh. Tapi tidak ada niat pamer, tidak ada niat riak, tidak apa-apa, tasbihan boleh. Ya, cuma yang afdol pakai tangan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dzikir pakai tangan, bahkan tangan yang kanan. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan pakai tasbih itu syirik, berarti yang ngomong gitu itu syirik. Mencium Al-Quran sebelum dan sesudah membacanya, apakah bid'ah yang menuju pada kesyirikan dan merusak tauhid? Ya, ya, kita mencium Al-Quran boleh-boleh saja, ya, karena ini adalah kitab Allah, dicium boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Cuman ya jangan sampai nanti Al-Quran disalahpahami. Jadi Al-Quran bukan untuk diciumi, diciumi tapi hukum-hukumnya dilanggar, ya percuma. Berarti kita nginjak-nginjak Al-Quran. Jadi Al-Quran kita baca, kita pahami dan kita praktekkan. Apalah artinya kita nyium Al-Quran terus, tapi hukumnya dilanggar terus. Jadi nyium Al-Quran boleh, boleh, boleh saja nyium Al-Quran. Cuma tidak ada sunnahnya, tidak ada sunnahnya. Ya, seperti itu. Dan kita yang terbaik adalah mengikuti sunnah. Bagaimana hukum seorang muslim yang bekerja di percetakan atau sablon yang mencetak stiker, iklan, buku-buku atau majalah Kristen, Hindu, Buddha atau non-muslim? Hukumnya jelas, tidak boleh. Al-Ma'idah ayat 2, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Ini tolong-menolong. Bagaimana caranya supaya bisa mencapai tauhid, tawakal dan ikhlas dengan sebenar-benarnya dengan cara yang benar dan cepat? Saya sudah belajar lewat buku dan ngaji, tapi merealisasikannya kok sulit ya Pak Ustaz. Saya baru tobat setelah 40 tahun hidup saya penuh dengan kesesatan. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda sudah diberi oleh Allah hidayah. Hidayah sekarang sudah di tangan, jangan dilepas lagi. Ya tinggal belajar aja terus dan dipraktikkan. Jadi tauhid ini praktek dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ketika kita menyikapi permasalahan, kita menyikapi problem kehidupan. Dan kemarin telah disebutkan ya keutamaan tauhid yang sangat banyak luar biasa. Ya tinggal praktek aja, Pak, dipraktekkan. Jangan bilang tidak bisa. Bisa insyaallah biidznillah. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Iya kan? Logikanya kalau orang lain bisa, berarti Anda juga bisa. Tinggal perlu latihan, sungguh-sungguh, ya. Manjada wajad. Orang bersungguh-sungguh mendapatkan apa yang dia cari. Man sara ala tarbi wasal. Orang yang menempuh jalan dia sampai ke tujuannya. Man sabara dzafir. Orang yang sabar dia akan menang. Jadi perjalanan masih panjang, memang perlu ujian dulu. Dan iman ini diuji oleh Allah. Jangan dikira kita sudah beriman enggak diuji. Tidak diuji. Ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Saya sudah beriman enggak diuji. Oh diuji. Semakin kuat imannya, semakin kuat ujiannya. Anda melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana ujiannya. Nabi Ibrahim, kalau Anda baca surat Maryam, bagaimana ibunda Maryam diuji oleh Allah, ujian yang amat sangat berat, luar biasa. Maryam beribadah kepada Allah mulai kecil, al-batul, diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, hamil tanpa suami, diusir oleh kaumnya, dituduh ini pezina. Maryam ini gwarotok, seumur hidupi rajin ibadah, tiba ini gwarotok, bukti ini meteng kandui bojo, dituduh berzina, diusir. Wah, kalau Anda baca surat Maryam luar biasa. Ya inilah hidup kayak gini ini. Makanya Allah minta kepada kita untuk sabar, kuat, istiqomah. Nabi Yusuf masuk dalam penjara. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan lebih dari itu. Jadi istilahnya kalau orang lain bisa, kita pun juga bisa. Tinggal kemauan kita, tentu dengan minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya kepada Allah. Kita bersama Allah, orang selemah apapun jadi kuat. Orang sekuat apapun lepas dari Allah, lemah. Jadi kita perlu selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pisah dari Allah sekejap mata pun ataupun kurang dari itu. Bagaimana seseorang yang minta diruqyah anak-anak belum baligh karena yang dia ingat adalah bahwa doa anak kecil mustajab, syukron. Nah, ini lucu ini. Anak kecil disuruh meruqyah. Jadi katanya anak kecil doanya mustajab. Ya tidak. Nanti ada kita bahas ruqyah ya. Yang meruqyah itu harus orang yang apa namanya? Yang paham, ngerti ilmu agama, ngerti hukum-hukum ruqyah. Kemudian juga orang yang mengkonsumsi halal. Karena orang yang konsumsi halal doanya mustajab. Yang makan barang haram doanya tidak mustajab. Jadi bukan milih anak kecil disuruh ngeruqyah. Ini kita. Sehingga semuanya cenderung kepada ponari. Ya, nanti ada bab bahas ponari nanti. Dulu ana pernah minta diruqyah karena merasa dalam tubuh berat dan memiliki tanda-tanda yang kemasukan jin jahat. Gimana Ustaz, apakah dosa ana bisa diampuni? Udah dosa itu, tapi makruh. Makruh itu tidak sampai ke tingkatan haram. Cuman tidak masuk 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Nah bagaimana kalau tobat? Ya mudah-mudahan tobat oleh Allah, diterima tobatnya, masih bisa masuk ke 70 ribu. Kita buka pintu aja kebaikan, jangan nutup pintu kebaikan. apakah Ustaz, apakah sama antara firasat dengan tapayur? Oh, tidak sama ya, tidak sama. Jadi firasat memang ada, cuman beda dengan tapayur. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sanadnya hasan. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah firasat seorang mukmin karena dia bisa melihat dengan cahaya dari Allah. Tapi firasat itu enggak boleh diomongkan. Karena kalau kita omongkan kita jadi seperti tukang ramal. Setelah terjadi baru diomongkan enggak apa-apa. Jadi firasat itu kita sudah menangkap, melihat wajahnya orang, oh ini kayaknya gini gini gini gini gini. Subhanallah terjadi betulan. Tapi enggak boleh diceritakan sebelum terjadi supaya enggak ada unsur ramal. Meramal. Bagaimana dengan orang yang baru tahu hadis tentang ruqyah dan tatayur, tapi dulu pernah minta ruqyah atau pernah tatayur, apakah dia bisa termasuk yang 70 ribu? Ya, kita buka aja pintu kebaikan ya. Yang penting taubat, taubatan nasuha, mudah-mudahan bisa masuk. Mudah-mudahan, ya Allah, saya dulu tidak ngerti Allah, saya menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Insya Allah mudah-mudahan bisa masuk. Karena orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. At-ta'ibu minadzam taman la dzambalahu. Saya pernah mendengar ada yang memahami tentang penjelasan meminta ruqyah di sini adalah ruqyah jampi-jampi di zaman jahiliyah dahulu, dengan berdalil karena di hadis tersebut ada wau ataf yang setelah kata ruqyah ada kata-kata tidak minta kai dan tidak tatayur, sehingga menyimpulkan itu adalah ruqyah tidak syar'i. Tolong penjelasannya Ustaz. Oh, enggak benar itu. Semua ulama yang menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan maksud ruqyah itu adalah ruqyah yang syar'i. Jadi ruqyah yang syar'i. Walaupun ruqyahnya syar'i, tapi kalau kita minta di ruqyah, nah itu kita enggak termasuk 70 ribu. Karena tawakalnya kurang, ada ketergantungan kepada orang yang meruqyah. Semua yang mensyarah hadis ini penjelasannya seperti itu. Jadi bukan maksudnya tadi minta ruqyah, ruqyah syirik, bukan. Minta ruqyah yang syar'i itu tidak boleh atau makruh hukumnya. Bagaimanakah dengan primbon orang Jawa yang biasanya dilihat ketika terjadi gempa? Misalnya apakah ini termasuk bentuk kesyirikan? Iya. Nemen syiriknya itu. Jadi kitab Al-Primbonu itu adalah kitab syirik. Jadi primbon adalah kitab syirik. Kan di primbon juga ada meramal nasib kan. Saya masih ingat orang-orang tua zaman dulu ada primbon, bahasanya Arab pigo ya. Kalau kepingin tahu nasibnya dibuka gini ya, itu dibuka 7 lembar. Setelah 7 lembar baca, itu nasibnya apa. Nah ini itu syirik. Ini yang membuat hati kita itu pecah-pecah. Sementara tauhid menjadikan hati kita utuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pecah-pecah. Apakah ruqyah itu menghilangkan penyakit hati dan semisalnya? Iya. Jadi ruqyah itu penyakit hati, penyakit badan. Karena itu kita dianjurkan meruqyah diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah diri sendiri. Ya, jadi kita perlu membaca ayat-ayat ruqyah, hadis-hadis ruqyah, doa-doa ruqyah untuk diri kita sendiri. Jadi meruqyah diri sendiri itu lebih baik. Ustaz, saya mohon penjelasan bagaimana memadukan hadis Mu'adz bin Jabal dengan hadis Firqatun Najiyah. Mu'adz bin Jabal yang kemarin itu, yang pertama, Firqatun Najiyah. Kurang jelas pertanyaannya ya, maksudnya apa? Kalau di buku kitab Tauhid penerbit Darul Haq kandungan bab, apakah termasuk ucapan Syekh Muhammad At-Tamimi? Ya termasuk ucapannya beliau. Cuma sengaja kita tidak bahas karena nanti panjang lebar. Jadi yang kita bahas adalah ayat dan hadis-hadisnya saja. Kandungannya tidak, karena kandungan terlalu panjang nanti. Waktu kita tidak cukup. Para salafus saleh dulu tiap ada kejadian dianggap bukan kejadian biasa. Apakah itu bukan tatayur? Tidak, lain. Kejadian alam ya, gempa bumi, gerhana matahari, bulan, betul itu. Bahkan yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada gerhana kata Rasulullah, innahuma ayatan min ayatillah, itu adalah ayat-ayat tanda kebesaran Allah. Allah tidak menakut-nakuti hambanya. Jadi berbeda dengan tatayur. Ya, ini pertanyaannya masih banyak dan waktu kita sudah habis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dijawab pada waktu berikutnya. Besok kita masih ada waktu lagi. Semoga Allah menjadikan kita bisa benar-benar mengamalkan tauhid. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.